Buah Sabarwati Pamijahan, serta Anda diajak keliling kota Bandung, berwisata di Tangkuban Perahu Bandung, kemudian wisata berbelanja di Cibaduyut Bandung. Konon, perahu Sangkuriang Sakti itu kini telah berubah, menjelma jadi sebuah monumen abadi. Gunung Tangkuban Perahu. Ayo, buruan yang ingin ikut wisata religi radio Istana FM Bojonegoro yang akan diberangkatkan pada hari Jumat jam 1 siang tanggal 20 September 2019. Biaya per kursi mumer alias murah meriah hanya Rp450.000. Buruan, kursi terbatas. Dengarkan serial Sandiwara Radio Misteri Mak Rombang setiap hari Kamis jam 10 malam bersama Mansapro. Sesaat lagi Anda akan mendengarkan kesaksian yang sudah mengkonsumsi Mansapro. Sekali coba terasa khasiatnya. Berikut kesaksian dan bukti nyata dari konsumen yang sudah mengkonsumsi Mansapro. Kalau saya kan dulu ya sering ini pusing-pusing, mah juga kambuh. Ini sudah komplikasi. Hampir 5 tahun itu saya alami. Pertama dokter, sudah ke dokter, tetapi ya tidak kunjung ya sembuh lagi. Teman kasih tahu, coba kamu konsumsi obat yang dari Malaysia itu, ramuan ya, katanya ramuan. Lagi tidak ada perubahan lagi. Tidak ada perubahan ini. Ternyata baru 2 kali saya minum. Saya minum malam, besok sudah ada perubahan itu. Saya rasakan udah enak, memang enak, udah kayak nggak sakit itu. Bukan mukjizat tetapi mujarab. Sekali tetes langsung terasa khasiatnya. Inilah jamu tetes Mansapro dari CV Habibro Indonesia. Dapatkan jamu tetes Mansapro di Radio Istana FM, Jalan Mungin Sidi 126 Bojonegoro. Telepon 0353 893 100. Jamu tetes Mansapro, sekali mencoba dahsyat khasiatnya. Jibaters dimanapun Anda berada. Kalau biasanya Anda kemarin bersama Master Soleh ahli metafisika di acara Jimat sajian malam Jumat, coba malam hari ini di edisi siar malam Jumat Pon tanggal 15 Agustus 2019. Di malam hari ini spesial, saya sudah bersama Ki Senggoro Bumi malam hari ini yang sudah tentunya bersama saya di studio Istana Radio Bojonegoro. Selamat malam Ki Senggoro Bumi. Selamat malam Mas. Bagaimana kabar Anda malam hari ini? Alhamdulillah sehat. Baik Ki Senggoro Bumi, silakan Anda sapa untuk seluruh jimatres-jimatres malam hari ini yang sudah bersama kita. Selamat malam bagi seluruh jimatres-jimatres dimanapun Anda berada. Malam ini alhamdulillah saya berkesempatan hadir di Radio Istana FM bersama tim Jimat. Terima kasih Ki Senggoro Bumi. Malam hari ini adalah malam Jumat Pon. Anda tahu sendiri bahwasanya orang Jawa itu kalau malam Jumat itu identik dengan hal-hal mistis, juga hal gaib. Anda sendiri saya tahu bahwasanya Anda berpengalaman sendiri tentang gaib dan tentang hal-hal seperti itu. Bagaimana menurut Anda tentang malam Jumat itu? Apakah benar mitos dari orang-orang Jawa itu bahwasanya kalau malam Jumat itu memang benar-benar dirasa itu adalah malam yang mistis gitu? Ya, benar sekali Ki Banu Asmoro. Biasanya malam Jumat itu banyak sekali gaib-gaib yang bergentayangan, maupun di jalan, dimanapun, di rumah atau di mana. Energinya sangat luar biasa kalau malam Jumat itu. Apakah malam-malam yang lain seperti malam Senin, malam Minggu, atau mungkin di lain malam Jumat, apakah tidak ada hal-hal gaib seperti itu yang mungkin Anda katakan berkentayangan? Atau mungkin hanya malam Jumat saja untuk hal-hal seperti itu? Ya ada Ki, tapi nggak bisa kayak malam Jumat, karena terkenalnya itu malam Jumat itu penuh dengan misteri. Saya tahu bahwasanya malam Jumat itu betul dengan banyak dengan hal-hal misteri Ki Senggoro Bumi. Anda tidak seperti malam Jumat ya, seperti itu. Apakah di malam Jumat seperti itu, umpama kita itu mengenai hal-hal gaib, ada apakah ada syarat khusus? Mungkin malam Jumat itu ada apa ya namanya, penampakan-penampakan apa gitu di lain malam Jumat itu sendiri, Ki Senggoro Bumi? Ya, ada Ki Banu Asmoro. Itu tergantung energi otoplasmanya. Makhluk gaib itu bisa menampakkan wujudnya kalau energi otoplasmanya full. Setahu saya enggak harus malam Jumat, mereka bisa mewujudkan wujudnya. Terima kasih Ki Senggoro Bumi. Kita tahu bahwasanya seperti saya mungkin mewakili dari jimatres-jimatres yang awam ya Ki Senggoro Bumi. Dalam arti awam itu sekarang ini anak muda kan banyak sekali yang gak tahu tentang gaib dan seakan-akan malah gak percaya dengan gaib. Sebetulnya ada gak sih untuk hal-hal gaib seperti hantu atau mungkin penampakan-penampakan seperti itu dari kacamata sisi paranormal? Ada apa tidak itu gaib itu? Ada Ki. Kalau yang mengatakan tidak ada itu berarti orangnya yang jelas-jelas tidak tahu gitu. Mungkin untuk kebanyakan orang itu kan tidak dihantui atau mungkin mereka tidak tahu dengan gaib seperti itu. Ada lagi orang yang dihantui seperti itu Ki Senggoro Bumi ya. Nah, yang jadi pertanyaan saya, apakah semua orang atau mungkin ada ilmu atau mungkin ada yang namanya aliran atau ajaran tertentu untuk bisa kita melihat hantu atau melihat penampakan seperti itu, apakah ada ilmu ini Ki? Kalau yang tidak percaya ingin tahu, bisa dibuka mata batinnya. Oke, okay, baik. Mungkin ada yang akan disampaikan untuk seluruh jimatres pada malam hari ini, silakan Ki. Terima kasih buat seluruh jimatres dimanapun Anda berada. Salam jimatres. Kembali tim Jimat punya cerita. Cerita ini dikirimkan oleh Suryati dari Desa Kebunagung, Dander, dengan judul Misteri Malam Jumat Legi. Thank you. kedadian iki tak alami kira-kira 20 tahun kepungkur. Dino Kemis Kliwon ning desane bojoku salah sijining warga sing jenenge Jaman mati. Lah mergo malam Jumat legi wis dadi kebiasaan desa kuwi yen ana sing mati dina Jumat legi kudu dijogo utawa dikemit. Mergo Jaman kuwi akeh wong sing pegaweane nyolong morine wong wis mati utawa sirai digawe pesugihan. Aku Sukir Paiman lan Jembling giliran jogo utawa kemit pas netepi telung dinane Jaman ya tanggoku sing mati kuwi. Srengenge wis mudhun mengulon tandha yen to wengi bakale lumaku. Aku Sukir Paiman karo Jembling agi-agi budal ning kuburan sing panggonane adoh teko omah kuwi. Ning kuburan wis digawekno omah saka terpal. Panggone pasak etane petek kuburane Jaman. Teko kuburan wis repet-repet rodok peteng. Dilah ublik semprong tak gesang. Loro kabeh. Sing siji tak delek neng sisih kidul rada kepiring ngulon supaya panggon sikiling Jaman kenek padanging dilah lan salah sijine tak delek sisih lor cedak karo sirah ing kuburane Jaman. Yen tak rasa-rasa kahanan wengi ku atis adem banget. Angin ketiga sumilir sumribit nerak ing gegodongan. Bulan separo katon barengi lakune wengi ku. Kang Sukir kok yo adem tenan to? Jaketan ngantek tembus rasane. Iya, masa yo wayahe bedhiting Kang Ki. Endi enak adem? Wong anget ngene kok. Paeman nyambung guneme Sukir. Paiman, kowe iki kulitmu kulit badak piye kok gak ngrasakno adem to? Kandane Jembling mangkono. Jaman sing wis mati, tak kemit bengi kuwi critane uripe mbiyen pancen wonge rada mampu nanging kolot medit lan senengane mbliduki wong utawa gabung duwe elian. Matine yo pancen nyolowedi. Enak-enak turu ngorok karo bojone kok esuk-esuk bojone tangi ngerteni nek Jaman wis mati kaku. Kabeh wong desaku padha rasan-rasan. Apa matine Jaman kuwi kualat apa yo matine Jaman kuwi ora wajar. Obrolanku kandhek sedelok mergo kiriman mangan karo kopi teko. Aku Sukir Paiman karo Jembling ndang agiae buka kiriman kuwi lan langsung mangan. Wise sing ngirim mulih lan wis tak pangan kahanan dadi tintri meneh. Kira-kira wis jam 10 wengi aku sak kanca isih melek ngobrol ngalor ngidul. Dilah ublik semprong ketra angin wengi katon mati ora, mati ora. Oh, my God. Suara kemerteking pang-pang wit-witan sing ketrak angin saya agawe ngadeke wulu gitok. Ditambah suara-suara kewan wengi tansah agawe nyenyete wengi lan dadake sapa wae kang keprungu mesti bakal wedi. Aiman, lho, suarane manuk kukuk kok banter mento. Aku kok merinding kabeh sajake. Paiman budal njrantal golek inggon kukuk beluk sing muni ngayu wara kuwi. Nggawa senter lan lumaku mlebu ing tengah kuburan. Gedebak gedebuk suarane paiman balangi manuk kukuk beluk kuwi. Aku sukir lan jembling isih enak-enak ngudut lan ngopi. Pancen rada suwe paiman ning jero kuburan. Isih keprungu suarane pating gedebuk. Aku ngira yen to gedebuke kuwi suarane paiman ngantemi manuk. Ning ora dinyono lan dikira teko ngendi asale swara mak gedebuk tumiba ing tengahing pondok sing tak nggoni. Rada remeng-remeng kenek sinare dilah ublik pancen ora sepira ketok barang kang ceblok ing tengah pondok kuwi. Man, kok ngantemi wong to? Malah tiba rene iki lho. Ning paiman ora semaur. Barang sing ceblok buanter ning tengah pondok kuwi tak senteri. Dilalah kagetku setengah mati. Aku mencolot sampai nabrak patok jebul. Barang sing tiba iku wujud ndas menungso karo mringis gumuyu. Rasane jantungku kaya pedhot-pedhoto. Ngerti bekakas kuwi. Sukir sing pancen wong rada pinter. Wanekno nyekel bekakas kuwi kang wujud ndas pringis lan diwacake komat kamit terus diuncalke wujud ndas bekasaan kuwi. Istana Radio. Halo pendengar Radio Istana FM, khususnya Jimaters, jangan lupa klik tombol subscribe di akun resminya Radio Istana FM Bojonegoro di channel YouTube Jimat Istana FM. Dan ingat, seluruh isi audio dan video adalah resmi milik Radio Istana FM Bojonegoro. Kahanan tambah tintrim lan gegirisi. Sawise ndas pringis kuwi ilang, ana gegambaran gawang-gawang putih ing dhuwure kuburaning Pak Jaman. Kaya-kaya semaput-semaput aku ngerti kuwi putih dhuwur njejejer ditaleni telu jibrat getih. Yo kuwi pocongan. Benteang-benteong ana swara gumuyu teko kadoan. Aku arep mlayu ning ora iso, duwoen ora iso obah aku. Kaya-kaya ora duwe daya awak iki. Sukir komat kamit ngantem pocongan kuwi nganggo yah sing wis disiapke. Mak lap ilang sak nalika pocongan kuwi. Ilange pocongan kuwi kari kumeluk kaya beluk kang metu saka kuburaning Pak Jaman. Ilange pocongan kuwi katon regeng-regemeng jebul kaya wujud wong mimbo Pak Jaman sing wis mati karo guneman. Kowe kabeh elingono nek urip kimbok yo sing apik aja kaya aku iki rasane awakku kaya ngene tulungono le tulungono apik. aku iki le. Wong sing kaya Pak Jaman kuwi sih ngejejer ngadeg nang kono. Awake katon gudrah getih kabeh. Nyuwun pitulungan sajake karo aku lan Sukir. Nanging durung nganti slek Sukir karo aku omong, ono meneh wujud-wujutan putih-putih ing sak pinggiring Pak Jaman kuwi kanthi kahanan sirahe mekan branang kaya obor. Banjure aku ora ngerti, jebul aku tangi wis kahanan esuk padang jinglang. Ah, nantangi nang ayo muleh. Lah kok wis esuk? Ayo wis esuk. Lah mau bengi ceritane piye, Kir? Mau bengi kae, kae dudu Pak Jaman. Ora ana menungso mati kinjur dadi weden utawa liya-liyane ora ana. Kuwi ngono setan, ning setan paring piweling kanggo awak-awak dhewe iki lho sing isih urip kok ya aja niru lelakone Pak Jaman sing sombong, medhit, mekikil lan sak pinunggalane kuwi mau. Lah, sing rambuté abang mekan branang sing medeni aku kuwi piye? Lah ya banjur kuwi kowe semaput. Jur sing abang branang kuwi teges mujudake setan uga sing bakal mbaturi wong sing pegaweane kaya Pak Jaman kuwi mau. Lah, paeman nang ndi, Kir? Paeman wis tak kon mulih, jebule mau bengi dekne ya semaput ngerti ndas peringis kuwi mau lho. Wong loro iki banjur ninggalake kuburan mulih menyang omahe dhewe. Anda masih bersama tim Cima. Information 95.